Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al muallif rahimallahu taala. Thaniyan, hadhihi al ma'iyyatu haqqun ala haqiqatiha, lakinnaha ma'iyyatun taliqu billahi taala. Wala tashabbaha wala tushbihu ma'iyatan ay makhluqin li makhluqin liqawlihi ta'ala an nafsih laysa kamithlihi syai' wa huwa sami'ul basir wa qawlihi hal ta'lamu lahu samiyan wa qawlihi wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa kasairi sifatihi tsabitati lahu haqiqatun ala wajhin yaliqu bihi wa la tushbihu sifatil makhluqin. Qala Ibnu Abdul Bar, ahlus sunnati mujmi'una ala sifatil waridati kulliha fil qur'ani was sunnati wal imanu biha wal imani biha wa hamliha 'alal haqiqati la 'alal majaz illa annahum la yakifuna shay'an min dhalik illa annahum la yukayyifuna shay'an min dhalik wala yahadduna fihi sifatan wala yahadduna fihi sifatun mahdudah. Ya. Wa qala Syekhul Islam. Wa qala Syekhul Islam fi hadhihi al-fatawa wala yahsabul hasibu anna syai'an min dhalik yakni mimma ja'a fil kitabi wa sunnati yunaqidu ba'duhu ba'dan. Albatahu misla ayyakula al-qail ma fil kitabi wa sunnati min anna allaha fawqal arshi yukhalifuhu al-zahira min qawlih wa huwa ma'akum aynama kuntum wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam idha qama ahadukum ila salati fa inna allaha qibala wajhih wa nahu dhalik fa inna hadha ghalata wa dhalika anna allaha ma'ana haqiqatan wa huwa fawqal arshi haqiqatan kama jama'a allahu baynahuma fi qawlihi huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir fa akhbara annahu fawqa al-'arshi ya'lamu kulla shay'in wa huwa ma'ana aina ma kunna kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi hadithil aw'al wallahu fawqa al-'arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فَإِنَّهُ يُقَالْ مَا زِلْنَا نَسِيرُونَ وَالْقَمَرُ مَعَنَا مَا زِلْنَا نَسِيرُونَ وَالْقَمَرُ مَعَنَا أَوْ النَّجْمُ مَعَنَا وَيُقَالْ هَذَا الْمَتَاعُ مَعِي لِمُجَامَعَتِهِ لَكَ Wa in kana fawqa ra'sik fallahu ma'a khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa arshihi haqiqatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antas samii'ul 'aliim innaka antal 'aliimul hakiim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman naafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwah rahimakumullah, masalah akidah seperti ini dan seluruh masalah akidah dan juga manhaj yang hendaknya seseorang mempelajarinya itu sedari awal, bukan untuk sekadar membantah atau menyinggung orang atau firqah tertentu saja. Bahkan urusan membantah dan menyinggung firqah atau orang lain itu belakangan, bukan menjadi tujuan utama. Maka barang siapa yang sedari awal mempelajari akidah dengan tujuan seperti tadi, suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan membuatnya tergelincir karena ada ketidakikhlasan dalam mempelajari akidah dan manhaj. Sebagian dari salaf berkata, kami dulu menuntut ilmu namun kurang ikhlas, kemudian Allah ta'ala menggiring kami menuju ikhlas. Pernah dengar gak athar itu? Athar itu ada, namun Allah tidak hafal Arabiknya. Ya, dulu kami menuntut ilmu tidak ikhlas, namun ilmu menolak kami sehingga Allah Ta'ala menjadikan kami ikhlas. Begitu. Nah, asar itu ditemukan dalam masalah menuntut ilmu, tapi tidak pernah ditemukan dalam masalah mengajar. Artinya begini ya kawan, tidak ditemukan asar kami dulu mengajar tidak ikhlas, kemudian ilmu melawan sehingga kami pun ikhlas. Maksudnya orang kalau sedari awal mengajar dan menyebarkan ilmu hanya untuk bantah-bantahan saja, maka itu justru masuk ke dalam ancaman hadis riwayat Tirmidzi, man talaba ilma liyumariya liyubahal bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Nah, di sini ada kalimat liyubaha bihil ulama, yaitu bisa dimaknai supaya dia ada di jajaran para ulama. Berarti dia memang hakikatnya nuntut ilmu tujuannya riya. Berarti tujuannya buat sepadan dengan ulama, gitu aja. Berarti tujuannya bisa ngajar dan pamer dengan ngajarnya itu. Kemudian untuk menjelek-jelekan dan bodoh-bodohkan orang-orang bodoh. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengajar, ya, atau yang mengajar, baik skala kecil atau besar. Auliya srifu wujuhan nasilai. Dan ini biasanya memalingkan wajah orang kepadanya itu ketika dia ngajar. Malah justru ketika kita nuntut ilmu ada ketidakikhlasan dalam nuntut ilmu, itu bisa saja Allah giring kemudian menuju ikhlas. Tapi kalau sudah tahap mengajar menjadi dai, kemudian tujuannya berbantah-bantahan, maka suatu saat Allah Ta'ala akan membongkar keburukannya. Begitu. Nah, belajar akidah seperti ini ikhwan, yang paling pertama adalah kita memupuk keimanan. Bukan tujuan kita untuk awalnya membantah-bantah begitu saja. Itu nanti sebenarnya akan terjadi sendirinya insyaAllah. Tetapi kita nuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan diri kita dan menambah iman kita. Baik, kembali ke sifat ma'iyah ikhwah. Hadhil ma'iyatu haqqun ala haqiqatiha. Kebersamaan Allah ini, sifat ini adalah sifat yang hak sesuai dengan hakikatnya. Lakinnaha ma'iyatun taliqu billahi ta'ala. Tetapi kebersamaan ini kebersamaan yang sesuai dengan kekuasaan Allah, sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kaidah sekali, sangat besar kaidah ini ikhwan. Yaitu segala sifat Allah Ta'ala sesuai dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sebut sesuai dengan Allah sebagai khaliq, maka la tushbihu ma'iyata ayyi makhlukin li makhlukin. Maka tidak serupa dengan kebersamaan suatu makhluk terhadap makhluk lainnya. Pun kalau ada permisalan, maka kita katakan walillahil mathalul a'la. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada yang dimisalkan seperti itu. Ya. Liqaulihi ta'ala 'an nafsihi, karena perkataan Allah taala tentang dirinya. Allah mengabarkan tentang dirinya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sepertinya sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'. Ya, lafal laisa kamitslihi syai' ini kalau dimaknai secara literally akan menjadi apa? Menjadi agnostik atau menjadi tidak ada Tuhan mungkin di ujung-ujungnya. Ya, kalau dimaknai secara harfiah, ini yang menjadikan seharusnya seseorang ya tidak bermodal punya bahasa Arab saja, melainkan harus mengerti usul fiqih dan aqwal para ulama mengenai nas-nas wahyu. Laisa itu bukan atau tidak, jelas itu. Tapi iskalnya di sini adalah penggabungan, seolah-olah penggabungan dua adatu tasbih. Adat tasbih yaitu perkakas untuk mentasbih. Ada kaf dan ada mithal. Kalau kita mempelajari tasbih dalam ilmu balaghah, kita akan menemukan ada istilah namanya musyabbah, musyabbah bih, dan adatu tasbih. Adatu tasbih yaitu kata-kata kalau di Indonesia kayak, seperti, ibarat, laksana, semisal dan semisal dan seperti itu, ya. Itu semua namanya perkakas tasbih, instrumen untuk menyerupakan. Kita lihat di sini laisa kamitslihi syai', kan terjemahannya tadi tidak ada yang semisal, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Tapi kalau kita lihat lafalnya ada ka satu, ada mithl dua. Lafal jalalah di sini dhamir hi huwa kembali ke lafal jalalah Allah. Laisa kamitslillahi syai'un, gitu maksudnya. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Loh, kok gitu terjemahannya? Padahal zahir harfiahnya laisa, tidak ada yang seperti, tidak ada sesuatu pun yang seperti seperti Allah. Apa ini jadinya apa? Jadinya tasbih, malah jadinya menduakan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang seperti seperti Allah. Berarti ada sesuatu yang seperti Allah, cuman yang seperti Allah itu enggak ada sesuatu yang cuma sepertinya. Ngerti enggak, ikhwan? Anda pernah ajarin kalau enggak salah di sini masalah ini. Cuman mungkin udah lama. Kalau Anda bilang Syekh Syukran, ya. Ada orang seperti Syekh Syukran. Syekh Abdul Wahab. Ya. Mana Syekh Abdul Wahab? Bapaknya Syekh Muhammad, masya Allah. Ada kemiripan. Ya. Syekh Abdul Wahab mithluka, seperti antum. Tapi laisa kamitslika syai'. Berarti laisa ka Abdul Wahab syai'. Faham enggak, ikhwan? Ana bilang kan mirip nih. Ana tanya kepada antum, ada enggak yang mirip dengan Syukran, Syekh Syukran? Ada. Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab seperti Syekh Syukran. Ya, dia seperti Syekh Syukran. Kemudian ada enggak yang seperti Syekh Abdul Wahab? Hah? Ada enggak yang seperti Syekh Abdul Wahab selain ini? Enggak ada kan? Beliau doang yang mirip berdua kan? Maka tidak ada yang seperti Syekh Abdul Wahab sesuatu pun, seorang pun. Enggak ada yang kayak Syekh Abdul Wahab, ya kan ya? Maka tidak ada yang seperti Syekh Syukran. Ngerti enggak, akhwan? Enggak ada yang seperti orang yang mirip dengan Syekh Syukran, enggak ada. Jadi yang formatnya Syekh Syukran ini hanya Syekh Syukran dan Syekh Abdul Wahab. Berarti ada dua enggak ini semisal? Semisal. Dan enggak ada yang semisal kedua ini gitu loh. Faham enggak, ikhwan? Kalau kita melihat di lafal ini laisa, tidak ada yang ka seperti Allah taala sesuatu pun. Berarti ada dong yang seperti Allah. Itu kalau kita memahami Arabik secara harfiah begitu saja, dan ini sesat jadinya. Menduakan Allah, menetapkan adanya yang semisal Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan kalamnya dengan begini, Allah taala berkata seperti ini. Ya, Ini bukan bukan perkataan main-main untuk kita berpikir. Dan bahwasanya ini tidak ditafsirkan dengan harfiah begitu saja. Tidak ada yang seperti semisal Allah. Berarti ada dong yang semisal Allah, cuman yang semisal itu enggak ada duanya lagi. Faham ikhwan? Mengerti enggak ini kira? Bisa dilihat di sini sebenarnya. Laisa ka. Ka di sini artinya apa? Seperti, mithal, seperti juga. Tidak ada sesuatu pun seperti hal yang seperti Allah, gitu. Berarti ada dong yang seperti Allah. Cuman yang seperti Allah itu enggak ada duanya. Jadi Allah ada yang sepertinya. Dan setelah itu enggak ada lagi yang seperti Allah dan sepertinya. Ya pokoknya begitulah. Syekh Reksi gimana? Faham? Beneran? Nah, jadi bagaimana menafsirkannya? Ada dua metode. Bisa dimaknai di sini. Kaf itu seperti zaidah, tambahan litakid. Zaidah litakid. Ya itu berarti apa namanya? Ya imma kaf imma mithlnya zaidah litakid. Artinya dia perkakas tambahan untuk menguatkan bahwasanya tidak ada yang seperti Allah sesuatu pun. Itu bisa dimaknai itu kaf zaidah litakid. Tambahan di sini bukan tambahan dalam artian aslinya Al-Qur'an tidak ada lafal ini, bukan. Yaitu tambahan dalam tradisi Arab dia dimaknai seperti lafal tambahan, tapi bukan sekedar tambahan melainkan ada takkid, penguatan. Atau metode maslak kedua, yaitu mithl di sini maknanya lah zat, yaitu laisa kadzatihi syai, tidak ada yang seperti zat Allah, tidak ada yang seperti diri Allah sesuatu pun, itu maknanya. Maka kita pahami tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Ta'ala, begitu ya. Dan ayat ini dipakai oleh sebagian orang menyimpang untuk menafikan sifat Allah Ta'ala dengan mengatakan kan tidak ada yang seperti Allah. Kalau manusia punya mata, ya enggak mungkin dong Allah Ta'ala punya mata, karena kalau Allah punya mata maka seperti manusia, gitu kan? Itu menyimpang, menafikan nas-nas lainnya. Ahlu sunnah enggak seperti itu. Ala kulihal ahlu sunnah itu yang terbaiklah pokoknya. Malah justru wahuwa sami'ul alim, Allah maha mendengar lah maha melihat. Kemudian ayat berikutnya hal ta'alamu lahu samia, dan ayat berikutnya walam yakul lahu kufuan ahad. Semua itu menunjukkan ketidakmungkinan ada yang menyerupai Allah Ta'ala dari makhluknya. Wa kasairi sifatihi thabitati lahu haqiqatan ala wajhin yaliqu bihi wala tushbihu sifatil makhlukin. Itu tidak hanya berlaku pada sifat ma'iyah saja, ikhwan. Tidak hanya berlaku pada sifat ma'iyah saja, melainkan seluruh sifat Allah yang memang thabitah fil Quran wa sunnah, ada dalam Al-Quran dan sunnah disebutkan, maka semuanya secara hakikah sesuai dengan kepantasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyerupai sifat-sifat makhluk dari segi hakikat dan juga kaifiyah. Dari segi kaifiyah, mungkin dari segi makna dari lafal sifat tersebut kita pahami sami' mendengar, manusia mendengar, Allah Ta'ala juga mendengar, tetapi dari segi kaifiyah tidak. Taib. Qala Ibnu Abdul Barr, ahlu sunnati mujmi'una ala sifatil waridati kulliha fil Qur'an wa sunnah. Apa yang tersebutkan dalam Al-Quran dan sunnah, ahlu sunnah bersepakat atas penetapannya dan wal imani biha, dan bersepakat untuk mengimani apapun itu sifat-sifat tersebut. Wa hamliha 'ala al-haqiqati la 'ala al-majaz, dan memahami makna dari sifat-sifat tersebut sesuai dengan hakikah, yaitu makna hakikah bukan makna majaz, yaitu bukan makna yang jauh, illa annahum, melainkan ahlu sunnah, la yukayyifuna syai'an min dhalik, tidak menuturkan tata cara sesuatu pun dari sifat-sifat tersebut. Wala yajiduna fihi sifatan wala di sini apa? Antum dia apa? Wala yahuddun. Wala yahudduna fihi, ya. Di sini ana pakai titik jadi. Dan tidak membatasi dengan sifat-sifat yang terbatas. Artinya apa? Maksudnya apa? Tidak membatasi di sini. Bisa dimaknai tidak membatasi adalah yaitu bahwasanya Allah begini dan tidak begini. Begini, ketika dikatakan Allah alim, itu benar. Dan Allah tidak gila. Nah, gitu. Enggak ngomong gitu, Ahlus Sunnah enggak pernah ngomong gitu, ya. Allah Ta'ala Maha mengetahui, itu jelas karena adanya. Tapi dengan ada pembatasan yang bid'i, walaupun secara makna itu memang benar, tapi tidak perlu. Seperti Allah tidak gila. Enggak perlu ada ngomong kayak gini. Enggak perlu ada ngomong seperti ini. Ya, itu bisa dimaknai pembatasan had di sini, bisa dimaknai atau dimaknai dengan makna had lainnya yang tidak kita bahas lagi di sini karena masih agak panjang tugas kita. Wa qala Syekhul Islam fi hadzal fatwa, berkata Syekhul Islam, wala yahsabul hasibu anna syai'an min dzalika, ya'ni ma ja'a fil kitab was sunnah, yunaqidu ba'dahu ba'dha. Yunaqidu ba'dahu ba'dha al-battah. Jangan sampai ada orang yang menyangka bahwasanya sesuatu dari apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah munaqid, naqd. Naqd itu apa? Bertabrakan salah satu, sebagian dengan sebagian lainnya. Sama sekali enggak ada ketertabrakan dalam nas wahyu. Mithl an yaqul al-qa'ilu ma fil kitab wa sunnah min anna allaha fawqal arsh yukhalifu zahir min qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Seperti perkataan orang, kalau Allah di atas arsh, maka ini menyelisihi perkataan Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu berada dimanapun kalian berada. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Orang yang mengatakan bahwasanya kenyataan Allah di atas arsh itu bertabrakan dengan kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala berada bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau dibilang ini ketertabrakan, maka menganggap bahwasanya Al-Quran itu ada saling tabrak-menabrak antara satu ayat dengan lainnya. Maka kemudian mereka menerapkan takwil supaya tidak terjadi ketertabrakan. Sebenarnya ketertabrakan itu adalah ketertabrakan di pikiran sendiri, bukan di sebenarnya dalam ayat Al-Quran. Kenyataan yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada ketertabrakan, karena Allah Ta'ala di atas arsh dan dia bersama makhluknya dimanapun mereka berada. Ya, itu enggak menyelisihi logika. Enggak menyelisihi logika. Yang tidak logis adalah menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan logika, dengan apa yang terbatasi dengan logika makhluk yang sempit ini. Yaitu ketika Allah Ta'ala di atas arsy, berarti enggak mungkin dimanapun kita berada Allah bersama kita, karena logikanya itu dilogikan manusia. Kalau manusia itu ada di atas genteng, maka tidak mungkin kita bersama kita, dia bersama kita di kebun misalnya. Enggak mungkin, kecuali kalau berbilang orang tersebut banyak. Ya kan? Allah Ta'ala di atas arsy, enggak mungkin Allah Ta'ala bersama kita dimanapun kita berada. Itu menunjukkan kalau memang Allah bersama kita, berarti ini berarti apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, melogikakan zat Allah dengan zat makhluknya, mengkiaskan zat Allah dengan makhluknya, dan ini batil. Nanti akan dibantah baik secara dalil dan secara logika insyaallah. Nah, jadi tanaqud bainan nas, bainan nas, saling bertabrakan antar nas itu tidak ada sebenarnya. Yang ada adalah ikhtilaf dalam uqul al-mujtahidin atau uqul al-bashar. Perselisihan di akal-akal manusia memang kadang salah menafsirkan. Ya. kadang salah menafsirkan dan kemudian terus digali sampai kemudian bingung sendiri. Itulah manusia. Sementara Al-Quran tidak ada ketertabrakan. Taib, misalnya kalau mau tertabrak yang lebih ringan dari masalah ini, misalnya masalah sujud, masalah sujud dalam masalah fikih, ya kita bilang ada masalah aqidah dan ada masalah cabang aqidah atau masalah fikhiyah. Ada masalah sujud, sujud kepada selain Allah. Taib, sujud kepada selain Allah. Kita bilang sekarang, ikhwan, apakah sujud kepada selain Allah mutlak syirik semuanya, atau sebagiannya syirik, sebagiannya tidak? Nah, gitu. Ya. Karena dalam masalah usul aqidah dan aqidah yang betul-betul, maksudnya perkara asasi dalam aqidah, tidak ada nasakh, tidak ada mansukh. Ya kan? Tapi dalam masalah fiqih itu bisa terjadi nasakh, bisa terjadi mansukh. Ya enggak? Kenyataan adanya malaikat Jibril dari dulu sampai sekarang tidak ada nasikh, tidak ada mansukh, tidak ada penghapusan malaikat Jibril, enggak ada akidah yang termansukh, enggak ada. Dulu diyakini Allah bersama kita, sekarang dimansukh kenyataan, enggak ada, akidah enggak dimansukh. Lalu kenapa Allah Taala memerintahkan wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qulna lil malaikati وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam. Ini termasuk perbuatan. Perintah perbuatan. Sujud kepada Adam. Sujud ta'zim. Sujud ihtiram. Bukan sujud ibadah penyembahan. Berarti di sini ada tafriq. Ada perbedaan. Sujud ini Allah perintahkan. Bukan saja Allah berikan. Allah perintahkan. Okay. Taib. Malaikat kok bisa sujud ke manusia? Taib. Kemudian di surat Yusuf, mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, dan pada endingnya apa? Keluarganya sujud semua. Okay. Taib. Tapi di syariat Nabi Muhammad SAW, ya, dinyatakan seandainya ada seseorang yang diperbolehkan untuk bersujud, maka akan aku perintahkan seorang istri bersujud pada suaminya saking besarnya hak suami. Taib. Apakah Rasulullah SAW? Nah, taib. Sekarang sebelumnya syariat Nabi SAW sujud kepada selain Allah Taala ada bolehnya. Kalau memang sujud itu sujud untuk ta'zim, pengagungan. Begitu kan? Oke, sampai sini paham ya? Dan Rasulullah pernah berkata bahwasanya seandainya diperbolehkan atau semisal itu memerintahkan seorang istri sujud terhadap suaminya. Taib. Apakah Rasulullah SAW mengandaikan sesuatu yang syirik? Gitu loh. Kalau misalnya sujud kepada selain Allah syirik mutlak, syirik mutlak syirik. Kenapa Rasulullah mengandaikan itu terjadi? Gitu loh, paham gak ikhwan? Ya. Atau ada sujud lain, maksudnya di sini di syariat Nabi Muhammad SAW, yang mana sujud yang diperbolehkan di syariat sebelumnya itu dihapus hukumnya, menjadi diubah hukumnya menjadi haram. Sekarang sujud di syariat Nabi sekarang, sujud mutlak haram gak? Mutlak haram ikhwan? Antum ragu? Haram enggak sujud sekarang kepada selain Allah? Haram. Kepada ustaz sujud haram. Apakah itu mesti syirik besar? Enggak mesti. Bisa terjadi maksiat dan murni ghulu saja gitu loh. Di syariat kita gitu loh. Berlebihan saja kan melampaui syariat Allah Taala di syariat Muhammad SAW. Ya. Taib, paham di sini, ikhwan? Ya, Beda dengan sujud ihtiram. Dan sujud ihtiram diharamkan. Kemarin ketika open house, ada yang sujud di depan Pak Jokowi. Ya. Taib, ini sujud apa namanya? Sujud ta'zim atau sujud ibadah? Ya itu tergantung niatnya dia ya. Cuman husnudzon kita, kalau dia muslim, dia kan tahu sujud hanya kepada Allah. Mungkin itu sujud saking cintanya kepada presiden. Taib, dia melakukan haram atau enggak? Haram, di syariat Nabi Muhammad SAW. Faham ikhwan di sini? Nah. Apa kalau saya dengan kalimat yang tadi? Yunaqidu ba'duhu ba'dun al-batta. Al-Quran dan As-Sunnah tidak bertabrakan. Jadi jangan sampai ada seorang bilang. Tuh lihat, Allah menyuruh malaikatnya sujud. Anak-anaknya Nabi Ya'qub dan juga Nabi Ya'qub sujud di depan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad kok melarang sujud? Nah kan gitu, paham gak ikhwan? Maka kita katakan, akhi ini masuk ke dalam bab fikih. Sesuatu yang sifatnya fikih, itu berarti dia masuk ke dalam ranah syariat fikhiyah. Yang mana syariat yang dimaksud di sini adalah ritual, bukan masuk ke dalam akidah. Yang tidak dinasakh. Akidah tidak dinasakh. Tidak dihapus. Tapi hukum ritual bisa berbeda antara syariat A dengan syariat B. Sehingga tidak ada kontradiksi antara firman Allah menyuruh malaikat untuk sujud, Nabi Ya'qub dan anak-anaknya sujud kepada selain Allah, dengan larangan di syariat kita untuk sujud kepada selain Allah secara mutlak. Tidak ada kontradiksi. Sampai sini paham gak ya kawan maksudnya? Maka ketika ada seseorang, antum tahu calon wakil presiden, udah jadi wakil presiden belum ya kawan? Hah, udah belum? Anda enggak update? Belum ya? Belum ya? Tapi memang hampir pasti ya insya Allah ya. Pernah enggak sujud ke kuburan? Hah? Tahu enggak? Ke kuburan. Baik calon wakil presiden sekarang ataupun yang gagal menjadi calon presiden. Sujud enggak semua ke kuburan itu? Sujud. Ada kemungkinan syirik enggak? Ada kemungkinan, tapi kan bisa saja apa? Sujud ihtiram atau ta'zim, dan itu salah. Maksiat bukan? Jelas itu maksiat. Bisa dosa besar enggak? Bisa dosa besar. Tapi serta-merta langsung dikafirkan? Enggak. Karena ada kemungkinan apa? Sujud ihtiram. Dan itu sujud ihtiram yang tidak diperbolehkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya, sehingga tidak ada celah untuk mengatakan, oh berarti syariat Nabi Muhammad bertentangan dong dengan akidah yang ada di Al-Quran. Yang ada di Al-Quran dibolehkan, tapi Nabi Muhammad mengharamkan. Enggak bertentangan. Yang namanya syariat atau fiqih itu bisa terjadi nasikh dan mansukh. Maka dikatakan ada syar'u man qoblana, syariat orang-orang sebelum kita. Dan kalau syar'u man qoblana itu disetujui oleh syariat Nabi, lanjut. Tapi kalau misalnya Nabi melarangnya, maka enggak bisa. Enggak boleh ada syariat tersebut. Begitu ya? Bedakan nih, ikhwan. Ya, tidak ada pertentangan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan tidak ada celah insyaallah untuk orang-orang itu untuk menyerang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi bedakan nih, ikhwan, antara sujud dengan mencium kaki. Mencium kaki ada dalilnya. Dan diperbolehkan di syariat kita. Tetapi dengan kriteria yang sempit. Maksudnya tidak sembarangan boleh gitu aja secara mutlak, enggak. Nabi SAW pernah dicium kakinya oleh dua orang Yahudi setelah Nabi menjelaskan kebenaran. Mereka menerima kebenaran itu tapi enggak mau masuk Islam. Cuman mereka mencium kedua kaki Rasulullah dan Rasulullah tidak melarang. Ini maksudnya apa? Sunnah takririyah. Maka diperbolehkan mencium kaki seorang alim yang azim dan juga orang tua. Ada Imam Muslim pernah juga berazam berbilang kepada gurunya itu Imam Bukhari untuk mencium kaki beliau dan hal tersebut tidak diingkari. Tapi ketika mencium kaki tersebut menimbulkan fitnah, maka dihindari bukan karena haramnya itu, tetapi karena adanya 'arid, yaitu fitnah. Ya begitu. Taib wa qawluhu, kita lanjut. Wa qawlihi idza qama ahadukum ila sholati fa innallaha qibala wajhih. Jika seorang dari kalian salat, menuju salat atau salat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Wa nahwu dzalika fa inna hadza ghalat. Nah, taib. Apakah dengan kita selagi sholat kemudian kita memfisikkan Allah Ta'ala dengan bentuknya dan seterusnya? Enggak. Itu ini anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita tahu Allah di atas arsy, itu tidak serta-merta menafikan bahwasanya Allah Ta'ala di hadapan kita ketika lagi sholat. Gitu loh. Enggak menafikan. Di hadapan di sini bukan berarti bisa terlihat kemudian kita melihat Allah Ta'ala di hadapan, enggak, bukan itu maksudnya. Makanya sebagian ulama mengatakan adanya musyahadah qalbiyah seperti Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Sebagian orang yang beriman itu memiliki di kalbunya musyahadah qalbiyah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bukan berarti yaitu musyahadah qalbiyah persaksian di kalbu tentang Allah Ta'ala. Menyaksikan Allah secara kalbu itu bukan berarti melihat Allah secara kalbu dalam artian ya dengan bentuknya dan seterusnya, enggak, bukan itu. Itu persaksian yang ini tidak bisa ditakbirkan, tidak bisa diungkap, tetapi melahirkan rasa takut dan cinta kepada Allah serta harapan. Wa dzalika annallaha ma'ana haqiqatan wa huwa fawqal 'arsy haqiqatan. Dan itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita secara hakiki. Selagi Allah bersama kita, Allah di atas arsy. Ya. Sebagaimana Allah menjama' kedua kenyataan tersebut di firman-Nya, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tsumma istawa 'alal 'arsy." Tuh lihat, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Dan antum perhatikan, setelah Allah Ta'ala sebutkan istawa 'alal 'arsy dengan fi'il madhin yang menunjukkan tahqiq bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian Allah sebutkan dengan fi'il mudhari' tentang sifat-sifatnya berikutnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Taib ya. Anggap itu satu kalimat. Kita ambil kalimat pertama, istawa 'alal arsy dengan fi'il madhi menunjukkan tahqiq kepastian dia di atas arsy, itu satu. Kemudian Allah sebutkan dengan fi'il mudhari' ya'lamu ma yaliju fil ard, menerangkan tentang diri yang mengilmui segala yang ada di bumi dan yang turun dari langit dan apa yang naik dan seterusnya, semua hal ya'lamu. Dengan fi'il mudhari' ini menunjukkan istimrar wad dawam, yaitu terus menerus Allah Ta'ala mengetahui selalu, terus menerus. Jadi selagi Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, Allah Ta'ala mengetahui segala yang ada di muka bumi ini dan di langit dan dimanapun. Di sini Allah Ta'ala menggabungkan sifat istiwanya Allah di atas arsy sekaligus juga sifat ilm. Allah mengetahui. Ya. Dan jangan dikaitkan, jangan dikiaskan dengan manusia. Ketika seorang manusia beristiwa di atas singgasana misalnya, dia belum tentu tahu apa yang terjadi di bumi rakyatnya. Iya. Enggak bisa disamakan. Tapi Allah Ta'ala selagi beristiwa di atas arsy, Allah Maha tahu segala hal. Taib. Di sini berarti menunjukkan sifat apa? Ilm. Ada sifat istiwa, ada sifat ilm. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala menyebutkan dua sifat ini melainkan ada maksud untuk memahamkan kita. Yang ketiga, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di sini menunjukkan sifat ma'iyah. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Sifat ma'iyah, ikhwan. Ya. Sifat ma'iyah. Okay? kebersamaan Allah digabungkan dalam satu ayat. Taib. Apakah Allah Ta'ala selalu beristiwa di atas arsy? Allah Ta'ala selalu beristiwa. Apakah Allah Ta'ala dengan selalunya dia beristiwa di atas arsy? Allah Ta'ala selalu melihat kita, selalu melihat kita. Apakah dengan kenyataan Allah selalu beristiwa di atas arsy, selalu melihat makhluk-makhluknya, apakah Allah selalu bersama dengan makhluknya? Iya. Bersama dengan apa? Dengan ilmunya. Ya. Bukan dalam artian zatnya itu di samping manusia. Sebagaimana ada seorang ustaz bertanya kepada seorang jamaah tabligh yang dakwah di kapal-kapal dan di bis-bis atau di mana gitu. Ya. Kemudian ditanya sama ustaz ini, ustaz sunnah nanya kepada orang jamaah tabligh, "Pak, di manakah Allah?" Allah itu ada di sini. Ya, dibilangnya gitu. Langsung strike ngomong gitu, jawab. Allah ada di sini. Kok gitu jawabnya? Kok gitu jawabannya, Pak? Iya, karena kata Allah, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kita lebih dekat daripada urat leher. Berarti Allah itu ada di sini. Ada enggak salafnya tuh kayak gitu? Ya. Pertama, tafsiran salah. Kemudian dengan menunjukkan kayak gini itu, kok bisa itu gurunya siapa gitu kan ya? Kita lihat. Apakah orang ini menetapkan sifat ma'iyah? Mungkin Allah bersama kita selalu. Karena Allah lebih dekat daripada urat leher. Ah, berarti sini Allah. Tapi ini apa? Ma'iyah jismiyah, jadinya apa namanya? Kebersamaan secara fisik dan gitu kan. Ahlu sunnah enggak seperti itu. Allah di atas arsy mengetahui segala yang terjadi dan Allah selalu bersama makhluknya dalam artian bersama, yaitu bersama dengan ilmunya terhadap makhluknya. Selalu Allah melihat, makanya dikatakan di sini wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Di sini menjama 4 sifat ikhwan. Bahkan dilihati kalau kita dari awal menjama 5 sifat. Pertama, khalq. Allah menciptakan. Kedua, Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Berarti meninggi di atas seluruh makhluknya. Selagi Allah Maha tinggi atas seluruh makhluknya, Allah tahu seluruh makhluknya. Gitu. Dan karena Allah yang menciptakan seluruh makhluknya, Allah beristiwa meninggi di atas seluruh makhluknya, Allah Maha mengetahui seluruh makhluknya, maka Allah otomatis bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya mengetahui seluruh makhluknya. Dan karena dialah pemilik seluruh makhluknya, maka dia melihat seluruh makhluknya gitu loh. Kan sebenarnya gampang ini ikhwan kayak ini. Yang mempersulit adalah ketika Allah dikiaskan dengan makhluknya, maka sulit mulai kesulitan itu ada. Seandainya kita serahkan saja tata caranya kepada Allah, kita imani saja bahwasanya ini semua kenyataan yang ada pada zat Allah, maka khalas selesai. Kita agungkan Allah dan kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terus gimana Ustaz? Berarti Allah bersama orang kafir dong? Ma'iyah di sini perlu kita ambil dua, maksudnya ada ma'iyah khasah, ada ma'iyah ammah. Ma'iyah khusus, kebersamaan khusus dan kebersamaan secara umum. Kalau terhadap seluruh makhluknya kebersamaan secara umum. Kalau terhadap orang mukmin, ini ma'iyah khasah, kebersamaan khusus yang melazimkan adanya pertolongan, bantuan, ketenangan untuk makhluk itu. Ya. Nanti kan ada ayat-ayatnya insyaallah pada waktunya insyaallah. Udah jam segini ya. Fa akhbaru annahu fawqa al-'arsy ya'lamu kulla syai'in wa huwa ma'ana aina ma kunna. Allah kabarkan bahwasanya dia di atas 'arsy mengetahui segala sesuatu dan sekaligus dia selalu bersama kita dimanapun kita berada. Sebagaimana firman Allah di hadis awal, tapi hadis ini dhaif. Wallahu fawqa al-'arsy wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Allah di atas 'arsy. Seandainya di sini hadis ini sahih, sudah jelas banget ya bahwasanya Allah di atas 'arsy. Maksudnya enggak ada yang bisa lagi menyangkal dari kalangan ahlul kalam. Wa dzalika anna kalimata ma'a fil lugha, itu karena lafal ma'a bersama dalam bahasa, idza utliqat, jika dimutlakkan begitu saja, falaysa dhahiruha fil lughati illa al muqaranatu al mutlaqah min ghairi wujubi masatin aw muhadzatin an yaminin aw shimal. Dalam bahasa namanya ma'a bersama itu enggak mesti zahirnya zahirnya ma'a bersama itu adalah kebersamaan secara mutlak. Enggak mesti harus ada mumasah, tempel atau bertetanggaan kanan dan kiri, enggak mesti. Ya. Sebagaimana yang kita bilang, ya Pak Anwar bilang ana ma'ak ya Ustaz, ana setuju sama antum. Itu ma'ak bersama. Ya, kadang-kadang kalau antum belajar sama orang Arab, Saudi terutama, ada murid yang agak lalai sedikit gitu, agak ngomong gitu. Hei, anta ma'i, kan? Anta ma'i, kamu bersama saya? Apa maksudnya? Apakah kita ada kedekatan gitu? Ya, itu maksudnya. Ya. Kalau misalnya ada ikhwan di belakang kemudian ngantuk-ngantuk, Ustaz bilang, ya akhi, anta ma'i. Di mana dia sekarang? Jauh enggak? Jauh posisinya. Tapi kenapa pembahasannya are you with me? Still with us? Gitu kan kalau bahasa Inggrisnya. Masih bersama kami? Kemudian di siaran TV, ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya kan? Di mana dia? Kebun jeruk. Ya. Kita di Keranggan. Sebenarnya di Cilangkap atau di manapun. Ya. Atau YouTuber kemudian, hey guys, tetap ya bersama kami guys, subscribe bersama kami. Bersama apanya di sini? Padahal jarak jauh, enggak berdampingan, tapi kok disebut bersama? Itulah yang disebut ma'iyah mutlak. Ya, jadi enggak mesti ma'iyah itu bersama itu harus di sampingnya, harus nempel, enggak. Ya. فَإِذَا قُيِّدَتْ بِمَعْنًا مِنَ الْمَعَانِ دَلَّتْ عَلَى الْمُقَارَنَةِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى. Kalau misalnya baru ma'iyah tersebut ditaqyid, diikat dengan suatu makna, barulah sesuai dengan pengikatan makna tersebut. فَإِنَّهُ يُقَالْ, dikatakan, مَا زِلْنَا نَسِيرُ وَالْقَمَرُ مَعْنَا أَوِنْ نَجْمُ مَعْنَا أَوَنْ نَجْمُ مَعْنَا. Kita terus berjalan, nasir berjalan pada malam hari. وَالْقَمَرُ مَعْنَا, wow, di sini wow, haliyah keadaan. Bulan itu ma'ana, bersama kami. Kebersamaan kita dengan bulan ini kebersamaan yang mutlak. Bulan di mana? Di atas. Tapi kita kemana-mana selalu ada bulan, gitu kan ya? Selalu ada bulan. Bintang pun begitu, selalu ada bintang. Ibaratnya kalau antum di sini, antum kemanapun ke antero aulanya Torik, selalu itu di atas antum, bersama antum. Mungkin? Iya, lampunya bersama kita, ya. Bulan bersama kita, bintang-bintang bersama kita. Ya, di lagu-lagu banyak itu. Ya. Dan dikatakan hadzal mata ma'i limujama'atihi laka wa in kana fawqa ra'sika. Fallahu ma'a khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa 'arsyihi haqiqatan. Yaitu barang ini bersama saya karena ini hadzal mata'u ma'i. Ya, ini barang bersama saya. Barang ada di saya gitu. Ya. Karena berkumpulnya barang itu bersamamu walaupun barang tersebut ada di atas kepalamu. Ya, misalnya antum dititipin barang, tolong kirimin dong barang ana. Ya. Antum pergi ke Solo naik bis. Terus barang yang titipan teman antum buat ke Solo, antum taruh di bagian atas. Apa sih namanya itu? Ini yang bagian atas lah pokoknya. Biasa di kereta atau di pesawat, kabin. Kabin tak namanya. Bagian atas ini, ya. Terus ditelepon sama temannya. "Eh, gimana barangnya? Ada sama saya?" "Sama saya. Barangnya bersama saya." "Di mana tuh barang?" "Di atas." "Iya, ada sama saya, gampang lah insyaallah lah." Beneran, iya insya Allah gampang nanti. Jangan lupa loh, insya Allah ada terus sama saya di atas. Ya. Pas sampai bandara kemudian, karena barangnya banyak, pesan dua taksi. Taksi satu khusus barang, taksi dua khusus antum dan orang. Gitu kan? Ditanya lagi, gimana? Ada barangnya sama saya di taksi, barangnya sama saya ada. dalam pantauan saya, ya kan? Itu di taksi belakang dia ngikutin kita. Barangnya di ama siapa? Ama saya, ya? Iya. Padahal ada di belakang. Ketika barang itu kabur, udah hilang, dibawa ama supir taksinya, kabur supir taksinya, hilang jejak. Barangnya ama saya lagi enggak? Enggak ama saya lagi. Karena saya udah lepas kendali, enggak bisa ngelihatnya lagi. Ya, begitu ya. Seperti itu. Dan Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya secara hakiki, dalam kenyataan dia di atas arsnya secara hakiki. Begitu. Mungkin selesai untuk kajian ini. Mudah-mudahan manfaat dan menambah iman kita. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.